Fakullu ma tarahu ذَلِكَ وَاللَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Tiap-tiap apa yang kamu melihatnya atau terlintas di dalam hatimu, maka Allah tidak seperti yang demikian itu, sebab tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Su'al kaifan ya'tiqadu bi anna sifatihi Subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li sifatil khawarisi. Bagaimana meyakini dengan bahwa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda dengan sifat makhluknya? Jawabnya, huwa naqab kita, yaitu bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya anna ilmallah ta'ala, bahwa ilmunya Allah ta'ala itu la yusabihu ilmana, tidak menyerupai, tidak sama dengan ilmu kita. Wa qudratahu la yusabihu qudratana, dan bahwa kudratnya Allah tidak sama dengan kudratnya kita. Wa anna iradatahu, dan bahwa kehendak Allah la yusabihu iradatana, tidak sama dengan kehendak kita. Wa anna hayatahu la yusabihu hayatana, dan bahwa hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya kita. Wa anna sam'ahu, dan bahwa pendengaran Allah la yusabihu sam'ana, tidak sama dengan pendengaran kita. Wa anna basarahu, dan bahwa basarnya Allah la yusabihu basarana, tidak menyamai penglihatan kita. Wa anna kalamahu la yusabihu kalamana, dan bahwa kalam Allah tidak menyamai, tidak sama dengan kalam kita. Kepanjangan segini dulu ya, tidak terlalu banyak, coba kita fokus saja. Jamaah sekalian, kajian kita pada malam hari ini mengkaji tentang sifat wajib Allah yang nomor 4. Nomor ini buat kita, bukan buat Allah, biar kita gampang ngingetnya. Jadi kalau orang tanya sama kita, apakah Allah itu ada atau tidak, jawaban kita gampang, wujud. Sejak kapan Allah itu ada? Jawabannya gampang, tidak, dari dulu sudah ada. Sampai kapan adanya Allah? Jawabnya, bakok, sampai nanti Allah itu ada. Wah, kalau begitu tidak sama dong dengan kita. Nah, itu jawabannya mukhalafah lil khawadis. Kurang lebih begitu. Jamaah sekalian, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pertama kali yang wajib kepada manusia adalah mengenal Tuhan. Bukan tahu Tuhan, tapi harus kenal. Sebab tahu itu belum tentu kenal. Kalau kenal, sudah pasti tahu. Ada orang tahu Jakarta, belum tentu kenal Jakarta. Tandanya kejebak macet, tidak ngerti jalan tikus. Lah kalau tahu mah saya tahu kebon mangga, lagi dicor di jalan mau menuju kampung baru, lah terus dulu ya begitu. Sampai muter-muter bagaimana, nah itu kita namanya harus kenal. Bukan tahu saja, tapi harus kenal. Nah, untuk mengenali Allah itu tidak bisa kecuali dengan mengenali sifat-sifatnya. Dari sifat kemahasempurnaan Allah yang begitu banyak, yang wajib kita ketahui hanya 20. Sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kaki kita. Jadi gampang ingatnya, 20 aja. Dari 20 itu yang nomor 4-nya mukhalafah lil hawadis. Karena mukhalafah lil hawadis ini bahasa Arab, jadi kalau ada orang tanya bagaimana meyakini sifat Allah mukhalafah lil hawadis, kan katanya mukhalafah khalaqal hawadis itu sifat Allah. Yang namanya Tuhan mesti bersifat mukhalafah lil hawadis. Itu mesti Tuhan bersifatnya begitu. Berbeda. Apa yang dimaksud berbeda? Kalau kita lagi naik angkot M09, ya kan? Mau ke Tanah Abang. Ada orang nanya, karena kita pakai biji ya kan? Gitu, bang, apa sih mukhalafah hawadis? Nah, itu jangan digampar. Orang nanya harus nah dijawab. Jadi mobil nanya-nanya, jangan jawab juga. Nah, jawabnya dituntun oleh kiai kita Al-Jazair ini. Jawabnya, jadi kita harus yakin 100%. Tidak boleh goyang keyakinan itu bahwa Allah itu kagak sama dengan makhluknya. Apanya? Tiga jalur. Zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Semua-muanya yang namanya Tuhan tidak sama. Zatnya, sifatnya, dan maupun perbuatan kagak sama. Hawadis itu makhluk, artinya tidak sama dengan makhluknya. Makhluk Allah itu banyak. Yang paling dekat siapa tuh? Diri kita. Allah tuh kagak sama sama kita. Tidak, itu yang paling gampang. Allah tuh kalau ngomong Tuhan kagak sama kita. Apa penjabaran tidak sama tuh? Ada dua penjabaran tidak sama tuh. Karena tidak sama tuh ada dua. Kalau saya dikata tidak sama sama umpamanya itu Bang Yadi tuh, saya tidak sama dengan Bang Yadi. Artinya apa-apa yang ada pada Bang Yadi tidak ada sama saya. Itu namanya tidak sama. Begitu sebaliknya, nomor duanya, apa yang ada sama saya tidak ada sama dia. Itu namanya tidak sama. Begitu. Kalau sama, apa yang ada pada dia ada juga pada kita. Apa yang ada pada kita ada juga pada dia. Itu namanya mumasalah lil hawadisi, sama dengan makhluk. Kalau sama begitu, jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Apa saja yang ada pada Tuhan tidak ada barang sedikit pun ada pada kita. Kedua, apa saja yang ada pada kita tidak ada sedikit pun ada pada Tuhan. Itu kalau Tuhan mesti begitu. Kalau sama dengan kita bukan Tuhan. Contoh Kanjeng Yesus Kristus anak Tuhan. Nabi Isa alaih salam. Tuh Nabi Isa itu manusia bukan? Manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Biar gampang ngukur Nabi Isa, ngukur kita. Kita ini kalau enggak makan, lapar enggak? Nabi Isa? Lapar enggak? Dari mana tahu Nabi Isa kalau enggak makan lapar? Sama manusia. Begitu. Kalau kita enggak minum haus enggak? Nabi Isa haus enggak? Haus. Nabi Isa haus. Kenapa Nabi Isa haus? Manusia sama sama kita. Lah kalau kemudian itu kita makan, enggak kita? Nabi Isa enggak? Masa Tuhan Kan begitu. Biar gampang kita mikirnya. Begitu. Gitu. Jadi kita berbicara Tuhan begitu, dan kayak begitu. Jadi Nabi Isa itu Tuhan bukan? Kalau Nabi Isa Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Sebab dia manusia, kita apa yang ada pada dia mesti ada pada kita. Lah kita Tuhan juga. Jadi kalau yang ada pada Tuhan ada pada kita. Kan tadi dibilang yang namanya berbeda itu apa yang ada pada Tuhan tidak ada barang ataupun pada kita. Kedua, apa yang ada pada kita tidak ada pada Tuhan. Kita urai. Apa yang ada pada Tuhan tidak ada pada kita. Dari mana dalilnya? Buktinya, kalau yang ada pada Tuhan ada pada kita, berarti Tuhan itu banyak. Kalau yang ada pada Tuhan ada pada kita, berarti kita Tuhan juga. Betul gak? Ini kita berbicara anda ini. Akal kita jalan. Kalau yang ada sama Tuhan itu ada sama kita, berarti kita Tuhan juga. Kalau kita Tuhan juga nih, berarti Tuhan banyak. Kalau Tuhan banyak, itu mustahil. Enggak mungkin. Sebab bumi ini ada berapa? Satu. Siapa yang nyiptain? Tuhan. Kita nyiptain bumi enggak? Wah, berarti kita bukan Tuhan. Sebab kalau Tuhan itu banyak, berarti masing-masing Tuhan pada membuat alam dan kerajaannya. Kita pun begitu, karena kita kan sama katanya dengan Tuhan, berarti kita juga Tuhan. Dan ini mustahil. Tuhan gak usah banyak sampai 3, 4, 2 aja repot. 2 gitu, udah repot. 2 itu Tuhan. 2 ada guru 2, nih jangan Tuhan dulu, guru 2 gitu kan, ya kan, guru 2 Bang Yadi sama Ustaz Faisal, dia bikin tawakuf, ya kan. Lah kalau kita ikut Bang Yadi, lah gak ikut dia, iya. Kalau ikut dia, gak ikut dia, susah, iya. Itu dua aja bingung gak? Bingung. Itu padahal bukan Tuhan, bukan Nabi, baru guru. Bingung. Itu begitu. Apalagi kalau Tuhan dua. Kalau kita nyembah Tuhan anak, maka Tuhan Bapa marah-marah. Kan gua yang lahirin. Karena kufur sama Tuhan Bapa. Kalau kita nyembah ini, kan tidak boleh mempersekutukan Tuhan. Nah kita nyembah Tuhan anak, Tuhan Bapa marah-marah. Jadi pada detik yang sama kita kufur. Lah kita ganti nyembah Tuhan Bapa. Lah Tuhan anak, lu kan dari gua. Jadi bagaimana? Begitu. Udah repot lagi Tuhan atau juga gak ibadah. Apalagi Tuhannya tambah lama lagi nerakanya. Belum neraka ini, belum neraka itu. Ya kagak-kagak aja. Begitu. Jadi kalau anda yang ada pada Tuhan ada pada kita, berarti kita juga Tuhan. Kalau kita-kita ini Tuhan, berarti Tuhan banyak. Kalau Tuhan banyak itu mustahil. Mustahil. Sopir mobil aja di mobil tuh, kalau yang nyupir dua, yang nyupir bagaimana? Susah. Tabrakan. Jangankan yang nyupir, ini yang nyupir atu, yang ngatur dua, yang mandu kiri bang, kiri, kalau yang satunya kanan bang, ini supir bingung. Itu baru yang mandu, apalagi kalau yang nyupir do, kalau dua orang, yang satu pengen ngidupin, yang satu pengen matiin, ini bagaimana? Begitu tuh, sedang hidup dan mati kagak bisa diparo-paro. Kalau dikata hidup berarti kagak mati, kalau dikata mati kagak hidup. Kan ada orang bilang, saya kerja setengah mati, hidup apa mati? Ya setengah mati tuh, hidup apa mati? Hidup. Begitu. Ada orang bilang, saya kerja setengah hidup. Mati apa hidup? Hidup. Hah? Hidup. Karena mati dan hidup tidak bisa di setengah, enggak bisa di paru-paru. Kalau dikata hidup, tidak mati. Kalau dikata mati, tidak hidup. Itu begitu. Kalau yang ada pada Tuhan, ada pada kita, berarti Tuhan banyak. Kalau Tuhan banyak, itu mustahil. Sebab bakal menimbulkan alam banyak, ada langit anu, langitnya si Tuhan A, itu langitnya Tuhan B, bumi Tuhan A. Mana bumi ada atu doang? Ini bumi ada atu menunjukkan Tuhan itu tidak tidak banyak. Tidak banyak itu Tuhan menunjukkan Tuhan itu satu. Satu itu berarti menunjukkan Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya, dengan kita bahasa gampangnya. Itu menunjukkan bahasa Arabnya mukhalafat lil hawadis. Begitu. Kalau yang ada sama Tuhan, ada sama kita, enggak diterima makal kita ya. Kita balik yang nomor dua. Kalau yang ada pada kita ada pada Tuhan, kan begitu. Kan nomor duanya yang tadi yang disebut beda, apa-apa yang ada pada Tuhan tidak ada pada kita. Nomor duanya, apa yang ada pada kita tidak bakalan ada sama Tuhan. Nah sekarang yang nomor dua, andai yang ada pada kita ada pada Tuhan, itu mustahil. Sebab Tuhan kayak kita. Kalau Tuhan kayak kita, kita kagak bisa bikin langit, enggak bisa bikin bumi. Berarti Tuhan juga sama, tidak bisa bikin langit ke bumi. Kalau tidak bisa bikin langit bikin bumi, berarti bumi dan langit tidak. Kalau bumi dan langit tidak ada, itu wong nyata-nyata ada. Adanya bumi dan langit itu menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak seperti kita. Tidak seperti kita itu bahasa Arabnya mukhalafat lil hawadis. Berbeda dengan makhluk Tuhan. Kalau yang ada sama dengan makhluknya itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Begitu yang kaya-kaya begitu, Tuhan itu mesti beda dengan kita. Ngapain kita nyembahyang sama? Dia juga bisa, kita juga bisa. Begitu. Ya mungkin. Jadi harus menyembah tuh yang lebih tinggi, yang bisa segala-gala. Itu harus jadikan Tuhan. Nah Yesus enggak bisa. Yesus enggak bisa. Itu bukan Tuhan. Dia makhluk sama kayak kita. Kalau enggak makan, lapar. Kalau enggak minum, dia butuh ibu enggak dia? Butuh. Dia ada ibunya. Kayak kita. Lahir dari rahim. Begitu yang kaya begitu. Itu sih. Masa Tuhan didorong sama darah lahirnya. Bisa agak-agak. Jadi kenapa orang masih jadi Kristen? Dia kagak gunain akal. Ini makal, gak ngomongin Quran. Saya kan kagak cerita-cerita Quran kagak. Gak ngomongin habis kagak. Akal. Emang yang disuruh juga yang punya akal nyari Tuhan. Makanya yang ngaji nih kalau berasa gak punya akal, gak ngaji gak apa-apa. Gak apa-apa. Enggak ngaji. Ini yang disuruh ngaji yang punya akal. Ngomongin Tuhan. Akal. Ini modal membedakan manusia dengan makhluk lain. Akal. Bisa menjangkau Tuhan. Nah Tuhan itu beda berarti dengan kita. Apanya? Satu dan bagaimana meyakini bahwa Tuhan itu zatnya beda sama kita? Kalau dia nanya begitu, maka kita harus jawab bahwa kita yakin seyakin-yakinnya zat Tuhan tidak sama dengan zat apapun dari ciptaannya. Apanya? Segala-galanya. Pokoknya apa yang terbesit di dalam otak kita, Tuhan itu kayak ini nih. Yakini, bukan. Itu begitu. Apa yang terbesit di hati kita kayak begini, itu bukan. Sebab Tuhan itu tidak bisa dijangkau zatnya dengan kita. Apa yang terlintas dalam otak kita bahwa Tuhan itu duduk di atas aras, kita duduk juga di bumi, itu namanya bukan. Kalau Tuhan tidak begitu. Jadi Tuhan itu zatnya tidak seperti kita. Kalau kita makhluk nih jamaah butuh kepada ruang dan waktu, itu namanya zat kita. Butuh kepada waktu, ada waktunya. Kita tak lahir ada tahun, mati pun ada tahunnya. Kita mah ada waktunya, disebut ajal. Bahasa Arabnya ajal, itu namanya waktu. Ya waktu. Kalau waktunya udah habis, ya berarti mati. Itu begitu. Yang kayak-kayak begitu. Itu mau berbicara waktu aja. Bukan berbicara apa namanya itu. Ini apa malaikat Izrail lagi main ke kebun mangga ya. Pada mati mundur ke kebun mangga. Bukan itu. Waktunya udah habis. Begitu itu waktunya. Bukan masalah main apa gak main. Begitu, ini lagi main, tandanya pada meninggal lagi, begitu. Yang kayak begitu, oh, mungkin juga benar, sebab tempo hari habis main ke Tugu Tani dia. Begitu kan, begitu jawabannya. Mungkin udah nyampe juga kan begitu. Kagak pakai begitu. Waktunya udah habis. Di mana-mana petromat, kalau kemudian minyaknya habis, udah mati. Di mana-mana itu minyaknya udah habis. Itu tidak berbicara main apa agama yang kayak itu, nggak perlu takut yang kayak. Jadi zat Tuhan tidak sama dengan zat kita. Kalau kita butuh ruang dan waktu, butuh ruang dan waktu itu kita. Makanya kita ini tidak boleh sombong karena diikat oleh waktu dan diikat oleh tempat. Itu kita itu disebutnya itu namanya jirim, membutuhkan ruang dan waktu. Bahasa Arabnya itu kita butuh ruang, butuh waktu. Tuhan mah bukan jirim yang membutuhkan ruang yakni tempat dan membutuhkan waktu. Kalau kita ketika kita di Arab gitu umroh lah, begitu ditanya sama-sama orang Indonesia, dia tanya pakai bahasa Indonesia. Ditanya, dari mana ente? Tanya. Kita jawab, dari Indonesia. Oh, Indonesia. Itu terbesit dalam pikiran teman kita dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Indonesia itu begitu. Itu namanya tempatnya yang mengikat kita. Bakal kena tanya lagi, Indonesianya di mana? Kita jawab, Jawa. Karena banyak pulaunya, itu bakal mengecil dari Banyuwangi sampai Merak. Jawanya di mana? Begitu bagian barat di Jakarta ngecil dari Cibinong sampai Ciputa. Itu tuh Cirende tuh, ya kan begitu. Orang sini sampai Kreo tuh, orang sini sebutnya Bates. Itu kecil. Jakartanya mana? Selatan, ngecil. Kalau ngomong selatan, depan Ratu Plaza ada tugu depannya, sebelah sini pusat. Begitu. Jakarta selatannya di mana? Kebayoran Lama, ngecil. Ke batasnya Cipulir tuh. Udah sono kagak Pesanggerahan dia. Kebayoran Lamanya di mana? Cipulir, ngecil lagi. Ngecil batas rel kereta tuh. Sono ke belakang utara dia. Begitu ngecil. Nah, Cipulirnya di mana? Nah, kebun mangga. Kebun mangganya di mana? Alkhair. Alkhairnya mana? Kita tuh kecil dari seluruh alam ciptaan Tuhan. Enggak layak kita untuk sombong. Apa yang sombong? Terikat oleh tempat. Kita kalau ada di tempat ini enggak ada di tempat ono. Itu kita begitu. Yang kayak-kayak begitu. Namanya kita terikat oleh tempat. Manusia begitu. Terikat oleh tempat. Terikat. Makanya menjadi perdebatan tentang orang Maulid Nabi hadir nanti. Jasadnya, nah itu nanti dijawab oleh Imam Ghazali. jasadnya Nabi hadir. Kalau jasadnya hadir, terikat yang namanya Nabi bukan Tuhan. Oleh tempat, kalau lagi dia ada di kebun mangga, maka Nabi itu tidak akan ada di Kebayoran sono. Begitu tuh. Kalau dia zatnya itu yang ada kalanya menjadi dikritik orang banyak gara-gara kita punya ngomong repot, makanya ngerti kagak. Nih Nabi hadir nih, Nabi hadir. Orang betul. Kata orang. Jadi akhirnya dia ngeritik kita habis-habisan. Begitu tuh. Ini bagaimana ini? Begitu tuh. Orang yang namanya makhluk itu terikat oleh ruang dan waktu. Orang. Jadi yang hadir apanya? Nah, itu jawabannya panjang oleh Imam Ghazali. Bisa dibuka di kitab Wahidul Dunia oleh Imam Bajuri. Enggak, bukan babnya saya nerangin itu. Itu begitu. Jadi repot akhirnya. Begitu tuh. Bagaimana Nabi hadir? Begitu yang kaya begitu dan sebagainya. Orang lagi pada marah-marah dan macam. Ini harus kemudian dibahas betul. Jadi kita jangan bikin kontroversi kalau ngomong. Jadi repot. Jadi kalau baca tiba Nabi hadir, begitu. Itu hadir. Kata yang baca berjanji, orang baca berjanji Nabi hadir. Enggak begitu. Kekuatan hati orang yang baca. Begitu tuh. Kalau satu ribuan Fauji Bowo hadir buat maulid. Tapi Allah khair bikin, belum tentu. Itu kekuatan hubungan. Begitu. Bukan masalah bacaan maulidnya, bukan. Kekuatan hubungan kita sama sang Nabi. Mau maulid apa, itu mau kendaraan yang nyampe nama Nabi. Biar kita kagak baca maulid, bukunya tuh. Kalau kita kuat mau hubungan nama Nabi, ketemu juga. Bukan itu. Biar kita jangan sampai salah mengapresiasi maulid. Begitu. Akhirnya gitu. Enggak, ini Nabi hadir. Siapa dulu yang ngomong? Begitu. Jangan kita ikut-ikutan. Begitu. Jadi repot. Dan ini aja Nabi hadir. Dia, karena emang dia begitu. Kayak amalan. Jangan sama amalannya. Biar amalan sama. Hasilnya bisa beda. Ada wani ngamalnya la ilaha illallah, bisa terbang. Coba kita baca la ilaha illallah sekali. Kagak bisa kita. Sama amalannya, kekuatan bagaimana, keyakinan. Udah berapa tahun dia baca itu? Baca dibaknya sampai Nabi hadir. Tanya sama dia, baca dibaknya itu begitu berapa tahun sampai Nabi hadir? Yang dibak sendiri dia baca, emang karena hormat sama Nabi, sendiri dia baca. Baca. Lah itu dia mulai dari baca itu imbalannya berkat. Kalau enggak dikasih berkat mah marah. Marah itu bukan karena Nabi. Kalau undangan lain. Itu yang karena kita sendiri sama buat Nabi lo gua baca sejarahnya itu berapa kali. Itu yang paling penting. Kalau kita bahas ke sana. Idealis banget emang itu aturannya. Kalau ngomong jujurnya mah begitu. Jadi kalau ngomong dat Allah, zat Allah itu tidak sama dengan zat kita. Kalau kita butuh ruang, kita butuh waktu. Kalau kita tuh ada ruang, ada waktu. Kalau kita, karena itu kalau ketika Nabi Mi'raj, kenapa cepat sekali? Karena Nabi Mi'rajnya bukan Nabi punya pengen, tapi Tuhan punya pengen. Kalau Tuhan punya pengen, tidak mengenal ruang, tidak mengenal waktu, cepat. Begitu tuh, kayak wali-wali tuh bisa selangkah sampai Mekah, bukan dia pengen, karena memang Tuhan yang gerakin, makanya cepet yang kayak begitu wali. Jadi kalau ada orang bisa dikubur kagak mati, ditimpa apa kagak mati, wali ya belum tentu, ibadah apa kagak. Yang kayak begitu setan juga lebih bisa. Setan mati-mati gak? Kagak. Setan mau beranak mau jalan terus mati mau kagak. Ya gimana kagak banyak yang goda ya kan? Begitu setan makin banyak kan? Makin banyak setan. Tapi biar banyak kayak begitu setan ngeluh, pengen pensiun dini, pengen nggak mau capek setan ngeluh karena banyak disal salahin. Setan ngeluh, Tuhan berhenti aja dah. Gitu ngegoda manusia. Emang apa kata Tuhan? Khawatir aneh yang kegoda sama dia. Gitu. Habis udah kagak karu-karuan. Orang dia yang korupsi, gua yang bisa lahir, kata setan. Katanya digoda gua, kata setan. Kalau gua kagak ngerti sama duit, kagak ngerti, gua yang lahir. Dia berzina, katanya gua yang goda. Yang enak dia, gua salah. Tuh, setan. Begitu. Selalu ada saudara tengkar, katanya gua. Begitu, gua melulu. Begitu yang disalahin, ini kurang ajar manusia. Dia yang ribut. Gua, kata setan. Berhenti aja deh kalau begini. Setan udah berhenti. Disalahin mulu. Enggak pernah manusia nyalain dirinya, nyalain setan dulu. Setan doang, setan diri nih yang setan, bukan setan no. Begitu diri, begitu enggak sholat, setan. Begitu kita yang malas, bukan setan. Kasihan setan, salahin mulu. Makanya udah pusing sama manusia. Nah kita nih, kita zatnya beda sama Tuhan. Kalau Tuhan itu zatnya tidak berjirim, tidak berjisim. Kalau kita mah berjisim disebut jasmani. Jasmani itu tersusun dari berbagai unsur. Ada tulang, ada darah, begitu tuh, ada daging. Kalau Tuhan mah tidak begitu. Begitu tuh, kalau yang ada darah, ini bakal ada muncul, darah ting. Lah dokter Tuhan siapa? Kalau begitu tuh, jadi itu enggak. Kalau Tuhan bagaimana? Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Tuhan. Kalau kita butuh tempat, kalau Tuhan itu tidak butuh tempat. Makanya kalau ada orang kebun mangga bilang, kapan lo nikah? Ya terserah yang di atas, dia belum ngaji. Mufala palil hawadisi, menisbatkan Tuhan sama tempat. Tauhidnya masih dicurigai. Begitu tauhidnya yang kayak begitu. Terserah yang di atas. Begitu. Yang di atas tuh opo. Begitu tuh. Kan itu internet ya, yang di atas. Jadi kalimat atas itu bukan buat Tuhan, buat kita. Yang lurus dengan kepala namanya atas, lah yang lurus dengan kaki namanya bawah, yang kuat di antara dua tangan namanya tangan kan kanan. Nah, dia ini antara lurus lutfi. Nah, begitu namanya paling kuat. Nah, ini yang enggak kuat namanya tangan kiri. Itu yang lurus dengan dada kita itu shoulder, itu namanya depan, disebutnya pemuka. Pemuka itu berarti terdepan. Ini depan, belakang ini nama zohar, ini namanya punggung, disebutnya belakang. Disebut ini buat kita, bukan buat Tuhan. Sebab kalau dikata kita atasnya adalah ono, itu kita. Coba tanya sama semut yang lagi jalan tuh di internet. Semut yang lagi jalan, tanya sama dia, atasnya dia mana? Mana atasnya semut tuh? Atasnya semut mana? Bawahnya semut mana? Jadi tauhidnya yang benar apa semut apa kita? Karena semut atasnya ini. Jadi Tuhan ada di si bumi. Tuhan itu kata semut. Kata kita terserah yang di atas. Maksud kita di langit. Berarti Tuhan ada di langit. Jadi yang beriman itu siapa? Jadi bukan begitu. Jadi Tuhan itu enggak benar. Oh bukan. Kitanya yang kagak benar. Kitanya. Sebab kalimat atas, bawah, depan, belakang ini karena kita diciptainnya kayak begini. Disebutnya aksani takwi. Penciptaan yang bagus kayak kita begini. Ini yang menyebabkan ada atas, ada bawah. Coba andai Tuhan ciptain kita bentuknya kayak bola. Bisa enggak? Bisa enggak Tuhan? Bisa. Kalau bentuknya kayak bola, kita nih atasnya mana? Atasnya mana? Hah? Tergantung diputer. Kalau ini diputer, ini apa? Puter lagi? Jadi yang mana? Jadi Tuhan itu tidak di atas. Ya enggak kayak begitu. Tuhan tuh di atas langit, ya Allah, biar kita doa boros dengan teriak pakai speaker nih. Boros sampai langit, terus sampai rumahnya guru kita aja satu tuh nyampe nih. Kagak, gimana kita doa? Kalau Tuhan tuh di atas sana mah kagak dengar. Begitu tuh, kagak dengar. Kalau Tuhan itu begitu, Tuhan itu tidak butuh ruang dan waktu. Bagaimana memahami ayat dalam surat Toha Ar-Rahman alal arsy istawa? Tuhan itu di atas aras istawa. Orang kata bersemayam, duduk. Ya kalau duduk merepot. Di mana-mana pencipta listrik itu tidak duduk di dalam listrik. Duduk enggak penciptanya? Duduk enggak? Di setiap aliran listrik tuh ada Thomas. Ada enggak? Tapi yang ciptain listrik tuh menguasai listrik enggak? Menguasai. Jadi Tuhan itu menguasai aras. Bukan saja menguasai bumi dan langit, aras pun termasuk dikuas. Jadi menciptakan aras bukan berarti duduk di aras. Sebagaimana menciptakan listrik bukan berarti yang nyipta itu duduk di listrik. Duduk gak? Kagak. Yang bikin gelas nih, yang buah, duduk gak? Lah kagak. Gelas melain, dia melain. Dia cuma buat doa, tidak duduk. Jadi Tuhan itu ada dan tidak ada tempatnya. Bagaimana mungkin ada tapi tidak ada tempatnya? Wah, itu dalam badan kita aja jelas ada contohnya. Yaitu nyawa. Ada nyawanya enggak nih orang? Ada. Saya mau tanya nyawanya di atas kepala, di dada, apa di kaki? Nyawanya, bapak nih, ada nyawanya enggak? Ada. Di mana? Di mana nyawanya? Itu kalau orang nanya tuh digebukin apa dijawab? Jawab. Hah? Kok diem aja? Ini ada nyawanya enggak ini? Ada. Di mana? Iya, di mana? Kepala, kaki, jantung, apa itu dengkul, apa jempol kaki? Iya, di mana persisnya? Menurut bapak aja. Di hati. Di jantung maksudnya. Jadi kalau orang dicangkok jantung, jantungnya dicangkok diambil tuh mati. Wong nyawanya diambil. Begitu enggak? Hah? Begitu. Oh, bukan. Berarti bukan di jantung berarti. Berarti. Ini bapak ini udah punya nyawa enggak sih? Saya ragu kayaknya. Punya nyawa enggak? Bang, tanya mau mati kan bingung. Bingung kan ya mau mati kan. Nyawa itu cuma. Tapi yakin ada enggak? Ada. Yakin enggak? Nah, kenapa itu bingung sama Tuhan? Begitu maksud saya. Tuhan ada, kenapa kita ngotot nyari tempat? Begitu, pokoknya ada aja dan tidak tempatnya. Nyawa kita aja yang makhluk agak ngerti. Itu masih makhluk. Makhluk apa Tuhan nyawa kita? Makhluk agak ngerti. Di mana adanya? Tapi ya yakin. Begitu tuh. Udah sih. Yang kayak begitu bikin pusing-pusing. Masih banyak yang misterius dari kita punya alamin. Kalau masih ngotot juga digampar aja nggak begitu? Digampar. Tanya sama dia kalau digampar sakit enggak? Pasti bakal dijawab sakit. Kayak kita tanya sakitnya di mana? Gitu sakitnya tuh mana? Gitu tuh. Ntar diunjukin sama dia. Nih itu pipi bukan sakit. Yang saya tanya, sakit mana? Sakitnya tuh kagak ketahuan, tapi sakit bisa dirasakan keberadaannya. Tuhan begitu. Keberadaan Tuhan bisa kita rasakan, biar kita tidak bisa lihat. Mengapa kita tidak bisa lihat Tuhan? Sebab mata kita aja belum pernah melihat wujud mata yang asli. Mata kita nih belum pernah melihat wujud mata kita yang asli. Yang kita lihat di kaca bayangan, bukan asli. Yang asli pernah lihat enggak? Bagaimana lihat yang nyiptain? Mata aja belum pernah lihat, mata aja belum pernah lihat mata, apalagi lihat yang nyiptain. Tuhan itu beda sama kita. Tuhan itu zatnya beda sama sama kita. Apa yang dikata oleh Lia Eden, ada cahaya gede, dia bilang itu adalah Jibril jelmaannya. Dia bilang, kata Lia Eden, kulihat seberkas sinar, kuyakini dia Jibril. Ngasih wahyu sama Lia Aminuddin. Begitu Lia Eden, itu dia bilang cahaya begitu itu Jibril. Itu namanya orang kebelingan. Yang kayak begitu perlu dibawain senternya dulu. Nih, Israel datang. Ya kayak begitu begitu. Kagak-kagak aja Jibril. Kalau kita atau cara kita Jibril, bagaimana mungkin Jibril mau datang sama dia? Kalau pakai cara kita, kalau sama sehari ini aja mendingan, ya kan? Datangnya sama sehari ini cakepan, ya kan? Lah mestinya Jibril milihnya kayak begitu. Yang kagak-kagak aja. Kagak ngerti, kagak ngerti. Kagak ngerti. Begitu. Mau milih juga mendingan nama yang cakep-cakepan, ya kan? Kita ngapain milih sama dia? Sesuatu yang sulit. Dan anehnya orang banyak yang ikut. Emang ya banyak orang kebelingan. Begitu. Orang pakai akal yang sehat. Kalau mengikut orang begitu, enggak boleh asal ikut. Jadi harus dilihat di situ tuh. Ini orang benar apa kagak? Begitu ya, kayak begitu. Begitu juga ngaji. Kalau ngajinya ngumpet-ngumpet, kagak perlu ketahuan. Itu satu pertanda bahwa pengajian ini kagak beres. Iya, eksklusif begitu. Islam terbuka, tidak ada yang perlu diumpet-umpetin. Dua, kalau ngajinya masuknya pakai registrasi, pakai bayar. Iya. Bayar 600 ribu, dijamin masuk surga. Mau? Mau gak? Gak mau, kita aja mau. Begitu, jangan 600 juta berani kita. Dijamin masuk, cuman masalahnya surga mana? Itu kan begitu bertanya, surga Allah atau surga dia? Ini kan jadi masalah. Begitu. Dan kayak begitu Nabi sampai punya bengkak ibadah. Masa 600 ribu surga? Gampang banget. Ini alamat tidak beres itu majlis. Yang kayak-kayak begitu. Jadi kembali, zat Tuhan itu tidak sama dengan zat kita. Wis, saya simpulin, udah mau jam 10 ini. Baru satu, ntar tentang sifatnya nanti. Ini belum sifatnya, baru zatnya. Jadi kesimpulannya, kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan itu tidak sama dengan kita. Tuhan, kita tidak sama dengan Tuhan. Begitu tuh. Karena kita mencipta ciptaan, kita ini ada yang ngatur. Mestinya kita tunduk sama yang ngatur. Jangan marah-marah sama yang ngatur. Kita memarah-marah sama yang ngatur. Sialan dong, tidak akan rugi lah. Ini marah sama siapa dia? Begitu tuh, dia kagak baca ratib dia. Wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Dia kagak baca. Uang baca, dia kagak dihayati dia. Kalau diterjemah itu, baca terjemahnya biar ngerti, biar mantap kita. Kenapa ya saya dagang rugi? Apa gara-gara subuhnya jam 7? Ya Allah, ampuni saya punya dosa. Begitu yang benar. Kenapa saya dagang rugi? Apa saya kurang baik sama saya punya bini? Nah, begitu. Jadi enggak nyalain Tuhan, itu nyalain Tuhan. Paling benernya aja. ini enggak benar. Kalau orang sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu bersifat mutlak walil hawarisi, berbeda dengan kita, apa yang ada pada kita tidak ada pada Tuhan, apa yang ada pada Tuhan tidak ada pada kita, mestinya orang yang yakin begitu banyak-banyak mengucapkan tasbih, banyak-banyak membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, banyak sebagai wujud ekspresi memiliki Tuhan yang luar biasa. Beda sama kita. Kalau cara kita nih Tuhan, kalau kayak kita, aduh repot. Kalau Tuhan kayak kita, repot. Kayak Tuhan kayak kita tuh, repot. Nih kalau kita ada tetangga kita, gedek sama kita. Tetangga kita jahat banget sama kita. Yang kayak begini perlu disuplai gak dananya? Perlu kita bantu gak? Tapi tetangga kita ini jahat banget sama kita, sama anak kita segala macam jahat. Nih, kita bantu gak dia? Kalau Tuhan yakini jamaah, beda sama kita. Biar kita kurang sujud sama Allah, kasih rezeki. Kita kurang sujud, ibadah kita kurang gak kayak nabi-nabi, tapi rezeki kita berlimpah melebihi rezeki nabi. Begitu nabi gak punya mobil-mobil, gak punya kasur empuk aja kagak, tapi kita punya. Tapi kalau mengukur-ukur sujud, banyakan kita apa banyakan nabi? Nabi. Tapi hartanya banyakan kita, banyakan nabi? Kita. Nabi kasur aja spring bed gak punya. Gak punya nabi. Tapi sujudnya banyakan di heran juga. Kalau pakai cara kita, yang banyak sujudnya harus banyak duitnya. Kalau cara kita, cara kita, tapi Tuhan tidak seperti kita. Biar kita jarang ibadah, habis nonton TV, tidur beba aja, kagak cuci kaki, kagak ngapa. Begitu doa minta rezeki juga kagak. Salat duha juga kagak. Tahu sih, tahu salat duha itu ada ajarannya. Tahu. Ngerjain mau kagak. Mana itu orangnya? Ada enggak di sini? Ada. Mana tuh? Tahu salat duha kagak ngerjain tuh. Itu tapi tetap saja kasih hidup, begitu kasih hidup. Biar kita kerjanya nggak benar di luar sana, dini kita masih sayang sama kita. Gitu. Tuhan memang tidak pernah bebel kayak kita. Kalau kita orang kesalahan satu disebut-sebut, ini orang ini dulunya tukang begini nih, dulunya. Kalau dia sekarang udah benar, dulunya ini dulunya begini nih, dulunya itu kita. Kerjaannya. Kalau Tuhan enggak, ini dulunya, ini mantan ini kagak. Tuhan biar dia mantan kafir, Islam surga Tuhan. Baik, tidak kayak kita punya mulut jahat. Tuhan kagak. Jadi kita jangan sampai takut sama Tuhan. Kita harus membaca tasbih sebagai luapan luar biasa memiliki Tuhan tidak sama dengan kita. Biar kita berlumuran dosa, Tuhan masih kita kasih hidup. Kalau kita punya karyawan jamaah, kagak mau deket dengan kita. Kerja kagak mau. Yang kayak begini karyawan, apa dipecat, apa dikasih hidup? Pecat atau kasih hidup? Pecat! Begitu. Tapi Tuhan tidak. Dia memang berbeda dengan kita. Biar kita berlumuran dosa, dosa kita membukit, menggunung, masih ditunggu sama dia. Kali sekarang tidak mau tobat, tar malam, barangkali di malam 12 Maulid dia tobat. Malam tidak mau, kali aja besok. Inna allaha la yabsutu yadahu fil lain liyatuba musiun nahar, wa inna allaha la yabsutu yadahu fil nahar liyatuba musiun lain. Masih ditunggu. Masih ditunggu kita kapan insafnya. Begitu dia janji lagi sama Tuhan, jujur Tuhan. Kalau saya sehat nih ya Tuhan, kalau saya sehat nih, ngaji Tuhan, ngaji. Kalau sehat, udah sehat lewat lagi, pasar malam lagi, pasar malam nyamper. Musolam kagak nyampe, musolam udah sehat mah. Ngibulin mulu sama Tuhan. Gitu, ngibulin mulu, betul kan? Begitu tuh. Tuhan, kalau saya usahanya maju bener aja dah, nyokap maulid gede tetap aja 10.000 lagi. Kagak, kagak ngibulin melulu sama Tuhan tuh. Ntar Tuhan, ini sekarang sih masih sibuk kerja, kan kau juga kasih anak bini, jadi saya harus ngurus anak bini. Ntar kau udah pensiun dah, gua main di musola, kau udah pensiun mau kagak, pokok-pokok digantung lagi, digantung lagi. Tahlilnya berempat, balak enam, double gitu. Mikirin kuda bagaimana biar ini kuda bisa makan pion itu. Padahal dulunya janji kalau udah pensiun pengen kamu sholat ngibulin, tapi tetap aja Tuhan kasih hidup, kasih kita rezeki, kasih kita sehat. Hebat nggak Tuhan? Yang kaya begitu, yang manusia sebab yang kaya begitu. Makanya kita harus banyak membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim, maha suci Tuhan dari segala sifat kekurangan, dan terpuji Dia dengan segala sifat kesempurnaan. Tuhan tidak seperti kita baik diam, biar kita jahat terus kita dikasih hidup, biar kita kurang sujud masih dikasih usaha kita maju, dosa kita enggak ketahuan sama orang tua kita, biar kita itu banyak dosanya. Di luar sana kita banyak yang berbuat yang kagak-kagak, judulnya memancing judi lah, macam-macam orang di luar sana, tapi bininya percaya saja, dibilang kerja, ini kerja, padahal ngomong-ngomong ke rumah-rumahnya, main kesukaan. Itu begitu, tapi percaya aja bini kita, Tuhan mah baik. Karena itu yang kaya begitu tuh patut kita puji-puji, yang dielu-elukan tuh yang kaya begitu, yang baiknya luar biasa. Kalau cewek kita mau baik sama kita puji-puji karena kita punya duit aja. Kalau kita kagak kasih duit mah kagak mau begitu tuh. Kagak mau. Itu kaya begitu kalau Tuhan mah kagak. Karena itu kita banyak memuji-muji Tuhan. Makanya wajar kata ulama, kalau sampai orang habis sholat Jumat baca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallah, wis rezekinya tidak bakalan berkurang. Allah berikan gampang murah rezeki. Kalau habis sholat Jumat dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallah 100 kali. Mengapa? Bukan di 100 kalinya. Di mana sambungan rezeki? Emang kita tidak ngerti jangkauannya. Di tasbih itu. Ketika kita yakini biar kita belum merasa dosa, Tuhan mau baik. Baik Tuhan. Kasih kita. Tiap Jumat kita subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Makanya kitab Sahih Bukhari itu ditutup dengan hadis yang dikutip juga oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam Bulughul Maram. Itu ditulis sebagai penutup hadisnya kalimatan. Kita tuh khafifatan yang ada di sana. Kita sakilatan ibn mizan habibatan intarahman subhanallah yang disebut. Ada kalimat ringan di mulut, berat di ganjaran, kerja dikit, gajinya besar, Tuhan demen. Baca tasbih subhanallah wa bihamdi, makanya ratib hadat itu banyak tasbihnya, ada subhanallah walhamdulillah, ada subhanallah bihamdi, banyak biar gampang rezekinya. Itu kayak begitu, bagaimana supaya kita banyak mensucikan Tuhan. Karena kita sadar kalau kita banyak habis sholat kita baca subhanallah alhamdulillah baru Allahu akbar, subhanallah Tuhan itu tidak ada kekurangannya, alhamdulillah Tuhan itu maha sempurna. Yang kayak begini namanya Tuhan yang besar. Makanya siapa orang baca subhanallah habis sholat 33 kali Tuhan jawab, maka Tuhan benar, aku Tuhan yang suci. Siapa orang yang baca tasbih 33 ku jadikan dia orang yang suci. Kalau orang baca alhamdulillah di sholat 33 Tuhan bilang benar, Tuhan yang terpuji itu aku saja, yang lain itu andai terpuji karena aku kasih sifat-sifat yang baik, kasih kekuatan. Siapa orang yang baca alhamdulillah 33 kali ku jadikan dia orang yang terpuji di mataku dan di mata manusia. Siapa orang yang baca Allahu Akbar habis sholat 33 kali Allah jawab, benar aku Tuhan yang besar, tidak ada yang besar selain aku adalah kecil. Siapa yang baca Allahu Akbar 33 kali maka orang itu kujadikan jadi orang besar. itu begitu. Cuman kita kan baru pengen tahu subhanallah itu 33 itu dari kecil kita tak tahu, tapi kagak dibaca baca baru malam ini baru pengen. Ya bagaimana ya, orang baru mau gali sumur belum, udah keluar air belum. Coba kita istiqomah dari dulu tuh kecil kita diajarin perukunan, terus aja baca tasbih, pasti kita udah besar. Kita kan kagak pengennya doang, ketemu kiai aja minta amalan, setiap ketemu kiai minta amalan, diamalin mah kagak selemari amalan mah. Begitu betul enggak? Betul, asal kiai aja main lagi kiai minta amalan. Temu kiai minta amalan, diamalin mah kagak. Ada orang ke hutan bawa golok banyak senjata berbagai macam senapan, ada macan dipakai kagak, diterkam enggak? Terkam. Jadi bukan punyanya, dibaca biar tasbih asal continue. Coba dari dulu kata ulama, alhamdulillah saya 30 tahun yang lalu ini tidak putus saya baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allah akbar 33 ini loh harta saya banyak kayak begini, kata dia itu barakat 30 tahun yang lalu saya sampai sekarang tidak putus, ini saya punya perusahaan kayak begini. Lah kalau kita baru kepengen sekarang nih, nah kan 30 tahun lagi ya, begitu. Wih lama juga, tambah gak baca tambah lama lagi. Jadi kita harus baca, dibaca, jangan Allah melantas jalan, rugi kita, rugi. Kalau ada kemudian tamu datang, kita diundang sama orang kaya, suruh datang. Sesudah datang, dia bilang kata orang kaya itu bilang sama kita begini, kata orang kaya. Lo mau pergi lo, pergi. Yang boleh duduk si ini aja. Ini mau boleh nih. Lo mau pergi, kecewa nggak kita? Kecewa. Kenapa kita kecewa? Suruh pergi, ngapain diundang? Kalau kemudian suruh pergi, itu persis kita sok. Ada teman kita, dia pikir kata Allah ini mau boleh duduk lama-lama dengan ku. Lo mau pergi, tapi kita sedih nggak perginya tuh? Allah melantas jalan tuh sedih nggak di hatinya? Padahal kita diusir sama Tuhan, kagak boleh duduk lama-lama sama dia. Habis salam langsung pergi aja, kagak doa, kagak minta. Itu kata kita, namanya kita menyantai aja. Padahal Tuhan bilang, belum kagak boleh duduk lama-lama denganku. Ini aja yang boleh nikmati jamuan, belum mau pergi. Tapi kita cuek aja. Begitu cuek aja, makanya musholat kata bapak tuh kalau habis sholat langsung pergi orang al-khair, begitu tuh yang pergi, saya bilang itu bukan orang al-khair, orang syar yang pergi tuh, orang syar yang khair yang duduk-duduk ini nih, ini baru al-khair yang pergi. Allah melantas jalan itu bukan al-khair tapi kata bapak begitu. Bisa ini aja dah, segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Dan lanjutnya dah segini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita punya lidah mampu untuk banyak bertasbih sebagai bentuk wujud kita punya Tuhan yang luar biasa, sehingga kita banyak-banyak mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tasbih itu Allah cinta kepada kita. Kalau sudah cinta Allah, apa saja yang kita minta, jangankan yang diminta, yang tidak diminta Allah bisa berikan kepada kita. Amin. Kalau sekian saja saya ingin mungkin dari ini terus doa selawat. Mas sombong lagi kita sombong malah kita selalu kita jadi minta doa. Jadi harus dilihat kalau sombong apa tidak. Kalau yang pergi itu kemudian karena dia pengen begitu ya, jangan juga di karpet. Masalahnya kemudian pengen kalau ditahan-tahan keluar juga keluar kan. Kalau udah pengen waktunya keluar, keluar nggak? Jadi yang pergi-pergi itu kita husnudzon. Kalau sama orang lain mah harus baik sangka. Jadi kalau ada yang pergi langsung kita bilang dia pengen, kan begitu aja. Gak pergi, begitu aja. Wallahualam. Ada hadis? Ya. Iya. Mengenai iman, apakah yang lebih utama dari iman? Jadi yang lebih utama dari iman tidak ada. yang paling tinggi adalah iman. Harganya amat sangat mahal. Iman itu enggak bisa ditukar dengan apa. Iman kepada Allah itu luar biasa bila orang dianugerahi iman. Jadi yang disebut orang kita bilang nikmat Islam. Begitu. Iman Islam itu dalam satu ungkapan sama saja. Maksudnya nikmat iman Islam. Itu nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang ada. Jadi nikmatul Islam itu min ni'amihi ta'ala al-jazimah. Nikmat Islam itu nikmat yang terbesar. Karena itu Al-Habib Al-Haddad di dalam ratibnya itu minta Islam itu, nikmat itu, iman itu tidak boleh lepas sampai mati, bukan 3 kali tapi sampai 7 kali. Ya Jalali wal Ikram, amitna Islam. Karena itu yang paling mahal harganya. Iman kepada Allah itu adalah mahal sekali harganya. Mahal harganya. Karena itu di dalam Nasihat Diniyah Habibul Haddad bisa menuliskan, fa innahu law aqtahu dunya bihadafiriha wa mana'ahul Islam lakana dzalika wabalan alaih. Kata Habibul Haddad di halaman 4 itu beliau tulis di awal-awal kitab beliau. Kata beliau, sesungguhnya andai manusia diberikan dunia dan isi-isinya, namun iman itu tidak ada di dadanya, bes rugi. Cilaka 12 kalau orang tidak beriman sama Allah. Sebab alam raya itu semuanya iman sama Allah. Manusia akalnya di mana kalau dia tidak memiliki iman sama Allah? Paling bodohnya orang kalau tidak kemudian beriman kepada Allah. Pohon mangga, ini kan kebun mangga namanya ya. Itu dulunya banyak mangga. Itu mangga itu beriman sama Allah. Kuat sekali imannya. Pohon mangga itu sama Allah. Pada waktu ada seorang bapak mengajak kepada anaknya ke kebun. Orang sekarang disebutnya Mekarsari, taman buah. Begitu. Kalau kita mau kebun mangga, begitu. Main kebun mangga. Anaknya. Dibilang kata sang bapak, nak anakku, lo jangan sampai lebih rendah dari pohon mangga. Ini mangga imannya luar biasa. Mulia dia di mata Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Dengerin jawaban pohon mangga. Bapak mau tanya sama pohon mangga. Ini dengerin jawaban pohon mangga. Si bapak tanya, hai pohon mangga, yakinkah kau bahwa Tuhan itu ada? Kau percaya enggak sama Tuhan? Itu pertanyaan dari si bapak. Nih anakku, tolong buka telingamu lebar-lebar. Jawaban pohon mangga kalau saya tanya, berimankah kepada Tuhan? Yakinkah Tuhan itu ada? Begitu mangga dia jawab. Kata mangga, hai manusia, mangga jawab, saya percaya adanya Tuhan. Ini loh buah ini. Saya kagak bisa ngeluarin buah barang atu, apalagi banyak kayak begini. Atu aja gua kagak bisa. Apalagi nimbulin rasa. Pengen buah sih rasanya manis. Pengen buah. Tapi asem, ini bukan buah. Ada Tuhan. Gua percaya sama Tuhan. Maka nikmat tidak ada lagi yang terbesar selain nikmatul iman wa nikmatul Islam. Itu nih, wallahu a'lam. Istilah al-imanu iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalbi wa tu'manu bil ahkam. Tapi di satu hadis ada al-islamu ala niyyah wal imanu fil qalbi. Itu keluar gimana? Jadi di dalam satu sisi di awal kita ngaji di akhir kalamiah kita jabarin tentang mafhumul iman wa mafhumul Islam. Bisa menyatu, bisa beda. Kalau kita bedakan, maka iman itu adalah kepercayaan hati, ketundukan hati terhadap seluruh apa yang Allah sampaikan kepada dia. Keyakinan hati. Kalau itu yang dimaksud, maka iman itu tempatnya di hati. Kalau kemudian Islam itu maknanya tunduk patuh kepada ajaran, maka Islam itu adalah tempatnya di anggota. Dari sono bakal ada perbedaan mana mukmin, mana munafik. Kalau munafik Islam KTP-nya, sholat segala macam, tapi jahatnya ketulung-tulung sama tetangga. Kadang saudara sama saudara kagak akur. Itu orang munafik. Namanya Islam menjalani sujud. Yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, sholat enggak? Sholat. Sholat. Zakat enggak? Zakat. Zakat. Begitu. Jangan ikut. Ramadan puasa enggak? Puasa. Orang munafik itu praktek dikerjain, tapi keyakinan di hati enggak ada. Itu munafik. Begitu. Ada mukminatis, keyakinan mau ada di hati, tapi Islam enggak ada. Percaya sama Allah sebatas KTP. Entar dikubur kagak bisa ke bawah tuh KTP agama Islam. Kagak bisa. Mana tahu mungkar nakir dia baca KTP, apalagi pakai KTP elektronik. Dia kagak ngerti. Begitu yang kagak begitu. Mungkar nakir, dia kagak tahu. Karena itu, kalau kemudian menyatu, bisa saja kalau kemudian dipisah ini jadi repot. Berapa banyak orang yang beriman namun yang enggak sholat kemudian tidak beriman, salah juga. Nah karena itu, kalau kita bimaknan istilahi, iman dan Islam itu menyatu. Kalau dikata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu bukan berarti, kalau gua seorang muslim, berarti enggak puasa, karena yang disuruh adalah alladzina amanu. Begitu. Enggak begitu. Kalau dikata alladzina amanu, maknanya di dalamnya ada alladzina aslan. Muslim ya mukmin, mukmin ya muslim. Begitu di dalam pengertiannya. Makanya itu hanya sebatas lughawi saja. Kalau lughawi, maka memiliki fungsi berbeda-beda. Iman itu adalah keyakinan. Begitu, itu adanya di hati. Islam adalah pelaksanaan. Adanya pelaksanaan itu di realisasi itu Islam. Namanya di anggota. Jadi sehingga apakah kemudian kalau dipisah orang-orang yang Islam kagak sholat atau kagak zakat atau bohong atau korupsi dia tidak muslim? Kan tidak begitu. Jadi itu ada mafhum maudhu' al-Islam wal iman. Itu ada mafhum tersendiri tentang makna-makna masing-masing sebelum kita berbicara. Jadi ada namanya, itu disebut di dalam ilmu balaghah, umum khusus, ada disebutnya min wajhin, ada umum khusus mutlak istilah. Itu kalimat iman, kalimat Islam, seperti tembaga dan apa itu namanya emas. Kalau dikata pertambangan, tembaga masuk. Kalau dikata emas, tembaga enggak masuk. Itu begitu. Itu bisa jadi dikata iman, Islam enggak masuk, tapi bisa jadi dua-duanya masuk. Kalau disebutin tambang, tembaga masuk, emas masuk juga. Jadi itu namanya mafhum yang disebut di dalam istilah ulama-ulama sastra, ulama balaghah. Ada umum khusus mutlak, ada umum khusus min wajhin. Nah, itu mafhum antara iman dan Islam. Wallah. Terakhir ya. Terakhir. Mengenai akidatul awam, terus berapa penting bagi kita sebagai orang Islam? Akidatul awam. Sangat pentingnya. Dengan jawahir kalamiah. Pentingnya. Tapi bukan masalah dihafalnya. Begitu, hafalnya. Tapi di masalah pengamalannya. Semuanya. Itu besar isinya. Kalau kita ngaji apa akidatul awam, lama juga tamatnya kalau kita mau berdamai. Begitu. Karena yang penting bukan hafalnya. Banyak orang Kristen hafal Al-Quran. Banyak gak? Banyak. Hafal hadis banyak gak? Banyak. Tapi tidak penting dihafalnya, tapi di keyakinan yang penting. Jadi bagaimana? Bukan masalah kita hafalin Allah Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islam dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna wal muslimuna kulluhum ikhwani. Tiap hari dihafalin Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Ka'bah kiblatku, Islam agamaku, mu'min saudaraku. Sholat mau kagak? Dikebun gak dikebun? Bukan itu. Itu bisa muncul sendiri kalau kemudian kita jalanin sholat, bisa jawab. Baca Quran, bisa jawab dengan sendirinya. bukan ngapalin begitu. Kalau ngapalin begitu doang, mending ngapalin itu nggak sholat, bener kan? Berarti ya ngapal enteng banget ya kan? Tapi kan gagal lebih. Gitu. Jadi akhir awal begitu penting. Kalau pun judulnya oleh gurunya Syekh Zaini Dahlan, yakni apa itu namanya kakek guru Syekh Nawawi, karena Syekh Nawawi Banten itu ngaji sama Syekh Zaini Dahlan, Zaini Dahlan ngaji sama Syekh Ahmad Al-Marzuki, habaib itu, wali besar yang pengarang Aqidatul Awam itu. Nah itu disebut Aqidatul Awam, akidahnya orang awam. Kata kita, gua sudah lama ngaji di madrasah, berarti kagak cocok ini mah. Gua kan bukan orang awam, orang pintar, gua udah lama di madrasah. Kagak juga, itu mah tawaduknya pengarang aja. Kasih judul begitu, rendah hatinya pengarang ini mah kagak cocok buat kiai mah. Ini mah kita buat orang-orang yang awam kayak kita. Padahal kiainya hafal Bukhari, hafal ini, kan begitu. Itu namanya tawaduk judul aja. Jangan kemudian dari judul itu kita menghina bahwa buku ini konsumsi orang awam. Begitu kagak juga, bahwa ini begitu penting sekali Aqidatul Awam untuk dipelajari oleh setiap muslim. Wow. Sudah ya? Kalau terus nanti kagak ngaji nih besoknya. Bagaimana? Udah ya, jadi anjing takut dia. Repot ya. Saya kalau udah ngaji bulanan pas tanggal 6 saya harus kabur dari rumah, Pak. Tanggal 6 harus kabur dari rumah. Kalau kagak lewat harus dor nyampe Bayoran. Pusing saya. Udah ngaji bulanan pengennya mau kagak juga tuh kagak dikasih juga ya Allah. Kita baca Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita ilmu yang manfaat, kita bisa kenal Allah, makin hari makin mau mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah, makin hari mengerti apa maksud Allah dalam setiap perbuatan Allah kepada kita, sehingga kita tidak terus-menerus menurut kita isinya keluhan dan keluhan, bukan pujian dan pujian. Mudah-mudahan dengan itu Allah berani kita terus Yeah.